الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعين والحمد لله kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan membaca kitab Awaiqut Talab yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas ini Abdul Karim rahimahullah. Kita sudah sampai pada sadarat, sisipan-sisipan kalamnya para ulama yang menjelaskan tentang ilmu dan menuntut ilmu. Kalam yang pertama yang boleh disebutkan adalah kalamnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, yang mengingatkan kepada kita di antara tujuan menuntut ilmu, di antara tujuan belajar, yaitu untuk memperbaiki akhlak dan budi pekerti. Beliau rahimahullah menjelaskan bahwa seseorang yang menuntut ilmu itu akan terlihat pada gerak-geriknya, pada anggota badannya, bagaimana dia menggunakan penglihatannya, bagaimana dia menggunakan lisannya, apakah sesuai dengan ilmu yang dia pelajari atau belum. Dia sudah belajar adab terhadap teman, bagaimana kalau kepada teman? Bolehkah mencela? Bolehkah mengolok-olok? Walaupun mungkin teman ini punya kekurangan atau banyak kekurangan, mungkin tidak pandai atau bahasa kasarnya bodoh, boleh tidak kita mencelanya? Boleh tidak kita mengejeknya? Seorang yang telah mempelajari adab terhadap teman, bagaimana praktek kesehariannya? Apakah dia mengamalkan, mempraktekkan ilmu yang dia pelajari atau tidak? Demikian juga tangannya, apakah tangannya masih mengganggu orang lain atau digunakan untuk membantu orang lain? Ini akan terlihat. Demikian juga bagaimana sholatnya, apakah sholatnya semangat atau ogah-ogahan, padahal sudah belajar tentang sholat, sudah belajar tentang keutamaan sholat, tentang kemuliaan sholat, pentingnya sholat, sehingga ilmu yang dipelajari akan terlihat, akan nampak di dalam perbuatan dan gerak-geriknya setiap hari. Bagaimana? Apakah lisannya masih digunakan untuk mencaci atau mengumpat? Ya, kan mudah sekali lisan ini untuk ngomong. Apalagi kalau omongan yang jelek itu gampang. Kalau kasarnya apa? Seperti tahu ada anjing lewat saja. Apa bahasanya? Padahal cuma mungkin apa? Ya, mungkin di kena kakinya, kena apa sama temannya, omongnya seperti ada anjing lewat. Ya. Atau mungkin bukunya diambil atau pensilnya diambil karena bercanda, kemudian ngomong seperti ada anjing lewat atau yang lainnya, akan terlihat. Nah, ini mengingatkan kita bahwa tujuan dari kita belajar adalah diamalkan. sehingga akan terlihat di dalam perbuatan kita, gerak-gerik kita dan ucapan ataupun omongan kita serta ibadah kita. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa satu bab dari ilmu itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Satu bab dari ilmu lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang belajar, semangat belajar, dan semangat mengamalkannya, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Qala rahimahullah Ar-Rabi, qala Sahnun Ibn Sa'id rahimahullah, telah berkata Sahnun bin Sa'id, yang semoga ridha Allah, Allah berikan kepada beliau, ajsarun nasi ala alal futya aqalluhum ilman. Kata beliau, ajsar, manusia yang paling berani, manusia yang paling lancang, alal futya, atas fatwa, itu adalah aqalluhum ilman, manusia yang paling sedikit ilmunya. Jadi kalau orang itu ilmunya sedikit, mudah ngomong. Ada satu kejadian, ngomong, berfatwa. Ada satu kejadian, berbicara. Ada satu kejadian, memutuskan. Ada satu kejadian, mudah sekali untuk ngomong. Mudah sekali untuk berbicara. Mudah sekali untuk berfatwa. Menurut saya, ini hemat saya, ini dan seterusnya. Mudah sekali untuk berbicara. Tidak menahan diri, khususnya di masa-masa fitnah. Mudah berbicara. Yakunu indar rajuli al-babul wahidu minal ilmi fayadunnu annal haqqa kullahu fihi. Ada satu bab di sisi seseorang. Seorang itu punya atau sudah mempelajari, sudah menguasai satu bab, al-babul wahid, satu bab dari ilmu. Fayadunnu, kemudian dia menyangka, mengira, annal haqqa kullah, sesungguhnya kebenaran seluruhnya ada pada satu bab yang dia ketahui tersebut. Yang dia pelajari baru satu. Tapi menyangka bahwa dia berada di atas angin. Kebenaran itu bersama dia. Fulan itu jahil itu. Fulan itu bodoh. Tidak pantas untuk mengajar. Padahal yang dia pelajari baru satu. Mungkin di sana ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mungkin di sana dan seterusnya. Tapi dia menyangka bahwa yang benar itu dirinya. Orang lain adalah salah. Orang lain adalah bodoh. Ini manusia yang paling sedikit ilmunya. Merasa apa? Dirinya paling berilmu. Dirinya paling tinggi. Dirinya paling hebat. Sehingga apa? Mudah sekali berbicara. Mudah sekali dan gampang sekali untuk berfatwa. Nasallallahu salam alafiyah. Maka peribahasa mengatakan apa? Peribahasa Indonesia. Apa dar? Air beriak tanda tak dalam, ya. Tong kosong berbunyi nyaring, ya. Tahu tong? Tahu toh? Ya. Kalau zaman sekarang sudah sedikit tong, ya. Itu ya Mas Karjo, ya. Kalau dulu kita di masa kecil, minyak tanah tempatnya di mana? Di tong, di pinggir jalan, di toko-toko banyak sekali. Sekarang ada, mungkin ada sedikit sekali. Itu kalau dipukul, kalau tidak ada isinya, suaranya apa? Keras sekali, dong dong dong keras. Tapi kalau isinya penuh dipukul, bunyi? Tidak bunyi. Coba nanti isi ember atau apa namanya? penguin semacam itu dipenuhi air kemudian dipukul, berbunyi? Tidak bunyi. Tapi kalau tidak ada airnya dipukul, keras sekali suaranya. Itulah tong kosong berbunyi nyaring. Air beriak, tanda tak dalam. Jadi kalau orang itu sedikit ilmunya, banyak sekali ngomongnya. Mudah sekali apa? Berbicara. Sungguh benar peribahasa itu. Ya. Nasallallahu salamu ala afiyah. Qala rahimahullah al-khamis, yang kelima. Kana ba'dul hukama yaqul nafa'ana Allah wa iyyakum bil ilm wa la ja'ala hadzana minhu al istima'a wa ta'ajjuba. Sebagian ahli hikmah, orang yang bijaksana, ini berkata, mungkin bahasa kita orang-orang pinter begitu ya, orang-orang cerdik begitu. Mereka berkata, nafa'anallahu wa iyyakum bil ilm, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dan kepada kalian dengan ilmu. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dan kepada kalian, kepada kami dan kepada antum, dengan apa? Ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bagaimana ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang diamalkan. Belajar satu ilmu, diamalkan. Satu ilmu, diamalkan. Maka kemarin disebutkan apa? Kata Hasan al-Basri, satu bab dari ilmu yang diamalkan lebih baik dari dunia dan seisinya. Ilmu yang diamalkan. Maka beliau mengatakan perkataan sebagian ahli hikmah, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dan kepada kalian dengan ilmu. Belajar satu ilmu diamalkan. Satu ilmu diamalkan, itu lebih baik dari belajar banyak ilmu, menguasai banyak fan bidang ilmu, tapi tidak diamalkan. Tidak terlihat pada perbuatannya, tidak terlihat pada gerak-geriknya. Satu ilmu yang diamalkan itu lebih baik daripada banyak ilmu tapi tidak diamalkan. Ini menunjukkan bahwa tujuan dari ilmu adalah diamalkan. Maka kita menghafal Al-Quran, menghafal hadis, belajar ini, belajar itu, tujuannya untuk apa? Diamalkan. Tujuannya untuk kita amalkan, kita praktekkan dalam keseharian kita. Wala ja'ala hadzana minhu, dan semoga Allah tidak menjadikan bagian kita dari ilmu al-istima'a, mendengar. Mendengarkan saja. Ilmu didengar, iya, yaitu apa? Belajar. Baik dari guru, dari kaset, dari radio, dari ini, dari itu, mendengar. Tapi apa? Tidak diamalkan. Banyak yang didengar, banyak yang dipelajari, tapi tidak diamalkan. Hanya sekedar dengar. Sehingga dikatakan apa? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak ada pengaruhnya dalam kehidupan, dalam praktek keseharian. Seakan-akan belajar dan tidak belajar sama. Berdoa kepada Allah, semoga Allah tidak menjadikan bagian kita dari ilmu itu sekedar mendengar, bukan mengamalkan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang mendengar dan mengamalkan, bukan sekedar mendengar saja. Qala wa ta'ajjuba, dan yang kedua apa? Ta'ajjub, bangga diri, kagum. Wah, saya sudah belajar ini. Saya sudah belajar ini. Saya selesai ini. Saya selesai ini. Kagum. Ta'ajub. Wah, saya kok. Meminta dan berdoa kepada Allah, semoga bagian dari ilmu itu bukan itu. Bukan untuk apa? Kekaguman. Bukan untuk apa? membesarkan diri biar terlihat besar, biar terlihat hebat. Wah, lulusan pondok. Ya, bukan. Tapi apa? Diamalkan, dipraktekkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang mengamalkan ilmu. Sekali lagi mengingatkan kita bahwa ilmu itu untuk diamalkan, bukan sekedar untuk dipelajari. As-sadis yang keenam, qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, imamun min imam ahli sunnah, imamun min imam al-muhaddisin. Imamul muhaddisin Sufyan bin Sa'id ats-Tsauri rahimahullah. Dan beliau termasuk salah satu di antara Sufyanan, dua Sufyan. Satu Sufyan bin Sa'id ats-Tsauri, yang kedua Sufyan bin Uyainah rahimahumallah, yang kedua adalah Amirul Mukminin fil hadis. Pemimpinnya ahli hadis. Kata beliau rahimahullah, "Idza tara'asa ar-rajulu sari'an adarra bi katsirin minal 'ilm." Apabila seseorang itu tara'us, tara'us itu memimpin, menjadi pemimpin, sari'an dengan cepat, adarra, dia memberikan madarat, kerugian, bi katsirin minal 'ilm, dari kebanyakan ilmu. Kata beliau apa? Apabila seseorang itu tara'us, menjadi pemimpin, menjadi apa? Ketua, sarian di dalam ilmu ya. Secara cepat, mungkin bahasa kita sebagai dai karbitan begitu ya. Dengan cepat dikarbit sehingga matang. Adzarra bi katsirin minal ilm, maka dia apa? Adzar, memberikan madarat kebanyakan dari ilmu. Wa idza talaba wa talaba balagha, dan apabila dia mencari ilmu terus dia belajar, maka dia akan sampai kepada puncaknya. Di sini beliau rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwa belajar itu sesuatu yang panjang. Mempelajari ilmu agama itu sesuatu yang panjang, bukan cukup 2 tahun atau cukup 3 tahun. Tidak. Beliau mengatakan idza talaba wa talaba, belajar dan belajar, artinya terus belajar. Jadi belajar tidak ada waktu penghabisan atau tidak ada pembatasan. Tidak. Tapi belajar, terus belajar. Sebagaimana kata para ulama, sebagaimana kata As-Salaf Fauzan hafizallahu taala, yang beliau mengatakan amanahnu fatulab tulabul ilm, adapun kita itu adalah para pelajar. Padahal gelarnya sudah apa? Doktor. Umur beliau sudah berapa? 80-an tahun. Sudah berapa tahun belajar? Sudah menjadi pemimpin dalam ilmu agama, tapi mengatakan sebagai santri, sebagai murid. Lah terus kita itu apa? Belajar baru berapa hari maksudnya gitu. Kok sudah mau mimpin, ya? Sudah mau jadi imam, sehingga harus semuanya harus sesuai dengan pendapat saya. Siapa kita? Itu para ulama kibar. Terus belajar. Maka sebagai santri jangan ada anggapan belajar cukup 3 tahun saja. Iya, mungkin di pondoknya atau di pondok sini mungkin. Tapi untuk belajar tidak harus di sini, bisa di tempat yang lain yang lebih baik. Iya. Yang perlu diingat, belajar tidak ada batasnya. Sebagaimana sudah antum hafal, apa kata Imam Ahmad, minal mahdi ilal lahdi, dari tiang ayunan sampai liang lahat sampai mati belajar itu. Jadi walaupun dikatakan sudah sebagai guru, sudah sebagai ustadz, sudah sebagai syekh, sebagai ulama, itu terus belajar. Bukan berarti apa? Berhenti belajar. Tidak. Terus belajar mereka. Mereka terus menelaah, membahas terus. Jangan kemudian ada, wah sudah belajar 2 tahun saja, nanti ganti profesi. Belajarnya, kan sudah 2 tahun belajar itu sudah cukup. Profesinya ganti. Ya, yang tadinya jadi santri, jadi guru, setelah jadi guru jadi apa lagi? Miliuner. Nah, jangan ada anggapan seperti belajar itu terus. Walaupun menjadi miliuner, belajar. Jadi juragan, belajar. Jadi petani pun, belajar. Terus belajar itu. Sampai kapan? Sampai mati. Maka kata beliau apa? Idza talaba wa talaba. Kalau dia belajar dan terus belajar, dia akan sampai pada tujuan. Sampai pada puncak. Dan yang kita pelajari itu baru sedikit dari yang sedikit. Ya. Dari kata aqallu minal qalil au aqallu min kulail. Sangat sedikit dari satu yang sedikit. Jadi yang kita pelajari baru sedikit sekali. Jangan ada anggapan wah sudah selesai ini, sudah selesai ini. Itu belum seberapa. Belum apa? Seberapa yang kita pelajari. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memberikan kesabaran dan keistiqoman kepada kita untuk apa? Belajar. Dan memang belajar itulah jalan menuju surga. Kenapa? Karena surga itu jalannya dengan ilmu. Dan ilmu didapat dengan belajar. Tidak mungkin ilmu tanpa belajar. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bita'allum. Hanya seilmu itu dengan belajar, bukan dengan semedi, bukan dengan bertapa, pergi ke puncak gunung bertapa 1 tahun kemudian dapat ilmu. Tidak. Ilmu bita'allum, ilmu itu dengan belajar. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, ilmu itu didapat dengan apa? Bidzillin nafsi, dengan merendahkan diri di hadapan seorang guru. Walaupun sudah tahu, merasa belum tahu. Wa tulis suhbah, ilmu itu didapat dengan apa? Lama menemani untuk belajar. Lama belajar. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.